Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumu alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala pada malam ini kita akan melanjutkan membaca Bahjah Qulubil Abrar. Selesai dari pembahasan yang telah lalu dari hadis yang ke-46 dan 47, insyaallah ta'ala sekarang masuk hadis yang ke-48. Qala rahimahullahu ta'ala al-hadithu thaminu wal-arba'un, hadis yang ke-48. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum, al-mukatibu yuridu al-ada', wal-mutazawwiju yuridu al-'afaf, wal-mujahidu fi sabilillah. Rawahu ahlus sunani illa an-nasai. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun haqqun 'ala Allahi 'aunuhum, tiga golongan yang berhak untuk mendapatkan pertolongan Allah, untuk mendapatkan bantuan dari Allah. Al-mukatibu yuridul ada. Yang pertama adalah hamba sahaya yang mukatabah dengan tuannya, yuridul ada, dia ingin melunasinya. Wal mutazawwiju yuridul afaf, dan orang yang menikah yang menjaga kemaluannya, yang menginginkan kesucian, iffah. Wal mujahidu fi sabilillah, dan orang yang berjihad di jalan Allah. Rawahu ahlus sunan illa an-nasai, diriwayatkan oleh ashabus sunan kecuali al-imam an-nasai rahimahullahu ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh al-imam Tirmidzi, al-imam Ibnu Majah. Nah, taib, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh sangat jelas dari apa yang telah Rasulullah alaihi salatu wasalam sabdakan dalam hadis ini. Kita lihat penjelasan dari beliau. Ini akan menambah faidah dari apa yang telah kita ketahui dari zahir hadis yang sudah tadi kita baca, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan pertolongan. Nah, sudah menjadi hak bagi Allah ya, akan menolong tiga golongan tadi. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, qala al-muallif rahimahullah, al-imam As'adi rahimahullah ta'ala mengatakan, wa dhalika anna Allah ta'ala wa'ada al-munfiqina bil khalafil ajil. Dari hadis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang telah menginfakkan hartanya dengan benar dengan balasan yang kontan, dengan balasan yang segera. Wa atlaqan nafaqah, dan dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasalam memutlakan bentuk-bentuk nafkahnya. Wahia tunsarifu ila nafaqatil lati yuhibbuhallahu. Dan dari yang disebutkan ini, bentuk penyaluran nafkah-nafkahnya, bentuk penyaluran infak-infaknya itu tentunya terhadap sesuatu yang diridhai, yang dicintai oleh Allah. Li'anna wa'dahu bil khalaf min babi thawabil ladhi la yakunu illa ala ma yuhibbuhullahu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dengan adanya balasan yang segera tadi ya, adalah sebagai bentuk dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, yang tentunya itu diberikan kepada sesuatu yang Allah ridhai, yang Allah cintai. Nah, kalau dalam ayat, dalam hadis, Allah menjanjikan sesuatu ya, menjanjikan yang baik, tentunya hal-hal yang akan disebutkan berikutnya adalah hal-hal yang diridhai oleh Allah. Taib. Wa amman nafaqat, wa amman nafaqatu fil umuri allati la yuhibbuhallah, imma fil ma'asi wa imma fil israfi fil mubahati, fallahu lam yadman al khalafa li ahliha. bal la takunu illa mugraman. Adapun penyaluran harta dalam perkara-perkara yang tidak dicintai oleh Allah, apakah dalam bentuk maksiat atau berlebih-lebihan dalam perkara yang memang Allah bolehkan, itu tidak diribai sama berlebih-lebihan. Nah, memang boleh tapi berlebih-lebihan. Nah, itu tidak dicintai oleh Allah. Fallahu lam yadman al-khalaf li ahliha. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjamin adanya pengganti, ya, bagi pelakunya. Bala takunu illa mugrama. Bahkan yang ada adalah kerugian baginya. Nah, qala rahimahullah melanjutkan, wa hadhihi ats-tsalatsatul madhkuratu fi hadzal haditsi min afdhalil umuri allati yuhibbuhallahu. Dan tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini termasuk perkara-perkara yang paling afdol yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Baik, kita mulai menyebutkan satu persatu dari tiga perkara yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam di sini. Fal jihadu fi sabilillah. Nah, dimulai dari yang terakhir, yang ketiga disebutkan dalam hadis. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala huwa sanamuddin wa zurwatuhu wa a'lahu. Jihad fisabilillah adalah merupakan level tertinggi dalam agama ini, dan itulah puncak agama, juga merupakan paling atasnya dari perkara agama ini. Wasawa'an kana jihadan bisilah au jihadan bil ilmi wal hujjah. Sama saja jihadnya itu jihad dengan senjata atau jihad dengan ilmu dan hujjah. Nah, jadi ayuhat talabah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah merasa ya tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dalam thalabul ilm itu ya ada susah sedihnya. Nah, jangan pernah apa? Jangan pernah merasakan bahwa itu ya sebuah kesusahan yang akan menghantarkan kepada kebinasaan. Tidak. Ya, dalam hadis ini Allah berjanji akan apa? Nah, akan memenuhi. Allah berjanji akan mencukupi. Allah berjanji akan menolong. Karena perkara yang ketiganya adalah jihad fisabilillah. Apakah dengan senjata atau dengan hujjah dan ilm. Dan ini sudah banyak buktinya. Ya, sudah banyak buktinya. Nah. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan, fan nafaqatu fi hadzas sabili makhlufatun. Maka segala bentuk nafkah, segala bentuk perkaranya dikorbankan, harta ataupun waktu, ya, di jalan ini makhlufah, pasti Allah akan ganti, ya, pasti. Wasaliku hadzas sabili mu'anun minallah. Dan siapa saja yang menempuh jalan ini maka dia akan diperhatikan oleh Allah. Muyassarun lahu umuruhu, Allah akan mudahkan bagi dia perkara-perkaranya. Ya, dimudahkan perkara-perkaranya. Nah, jangan merasa tidak diperhatikan, jangan merasa tidak ditolong, dan jangan merasa tidak diberi kesempatan. Ya. Baik. Maka dengan hadis ini tentunya menjadi pengingat bagi kita. Kalau di dalam diri kita masih ada perasaan susah, ya. Nah, kiriman dari orang tua susah. Nah, ingat, niscaya Allah Subhanahu wa taala ganti suatu saat nanti. Ya. Jangan merasa tidak diperhatikan. Dan ini janji sebagaimana disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, as-shadiqul masduq. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jujur dan memang dibenarkan. Taib, ini perkara yang ketiga dari hadis yang sudah kita baca ini. Kemudian berikutnya, qala rahimahullah, wa ammal mukatibu fal kitabatu qad amara Allahu biha fi qawlihi ta'ala fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Adapun mukatabah, seorang budak ingin membeli dirinya supaya dirinya menjadi bebas, membeli kepada tuannya. Ini namanya mukatabah. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hal ini. Nah, dalam surat An-Nur ayat 33, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Nah, ini sudah kita baca sebab nuzul ayat ini. Ya, kita sudah baca sebab nuzul ayat ini. Ya. Yang sebagian potongan ayat ini terkait dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, yang memerintahkan kepada budaknya untuk berzina, menjual diri. Nah, maka diingatkan dalam ayat ini, kalau kalian melihat budak tersebut bisa memberi manfaat untuk dirinya, untuk agamanya, kenapa tidak mukatabah saja? Nah, biarkan budak itu ya, kerja, usaha, dan nanti bisa membeli dirinya. Jangan diperintah justru dalam hal-hal yang kotor. Nah, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang mukatabah ini. Fakatibuhum in alimtum fihim khaira, ai. Ya, maksudnya dalam ayat ini, ya, Allah merintahkan mukatabahlah dengan mereka kalau kalian mengetahui dalam diri mereka itu ada kebaikan, maksudnya ai solahan fi taqwimi dinihim wa dunyahum. Kalian melihat ya ada perilaku soleh, ada perilaku baik. Nah, dari budak tersebut kalau memang dibebaskan ya dalam agama atau dunia. Fasayyidu ma'murun bidzalik. Maka kalau ada orang yang menjadi tuan seorang budak ya, diperintah ya, untuk melakukan mukatabah ini. Fal abdul muka wal abdul mukatibu alladhi yuridu al ada. Maka seorang hamba sahaya yang dia sudah menjalin perjanjian dengan tuannya untuk mukatabah, ya, dia ingin sekali untuk membayarnya. Wa yata'ajjal al-hurriyah wa tafarruq li dinihi wa dunyahu yu'inuhu Allah. Dia ingin segera bebas, dia ingin segera fokus dalam dunia dan agamanya, maka Allah akan bantu dia. Wa yuyassiru lahu umurahu, Allah akan mudahkan baginya perkara-perkaranya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, Mana buktinya dari rezeki yang tidak disangka-sangka? Nah, kita lihat ya berikutnya apa yang beliau jelaskan. Wa 'ala sayyidi, dan seharusnya bagi seorang tuan, ya seorang yang memiliki hamba sahaya, an yurafiqa bimukatibihi fi taqdiril ajil allati tuhillu fiha nujumul kitabah. Seyogianya dia memberi kelonggaran kepada budak yang akan membeli dirinya terkait waktu pembayaran, kapan harus dibayarnya. Wa yu'tihi min malil kitabihi idza addaha rubu'aha. Bahkan ya, seyogianya kalau memang hamba sahaya itu bisa melunasi, ya, seyogianya dia diberi dari harta yang dia bayarkan itu seperempat untuk hamba sahaya tadi. Nah, dari mana? Nah, beliau bisa mengucapkan seperti ini. Wa fi qaulillahi ta'ala fi haqqi al-mukatibin, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman terkait hak, ya, al-mukatibin, ya, orang-orang yang menjalin perjanjian jual beli, ya, untuk membebaskan dirinya dan dengan budak sahayanya. Allah Ta'ala berfirman masih dalam surat An-Nur ayat 33, wa atuhum min malillahi alladhi atakum, ya, beri mereka dari harta Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dibayarkan kepada kalian. Ini seyogianya ketika ada hamba sahaya yang bisa membayar dirinya supaya dirinya bisa bebas, ya, seperempatnya dibalikan kepada budak tadi. Ya. Baik. Dari ayat ini, nah, beliau menyebutkan amrun lisayyidi waligoirihi minal muslimin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kum, perintah kepada tuannya dan kepada orang lain juga. Walidhalika, oleh karena itu, ya, Allah menjadikan syariat ini sebagai rezeki yang tidak disangka-sangka bagi budak tadi. Lihat, walidzalika ja'alallahu lahu nasiban minaz zakah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hamba sahaya yang melakukan mukatabah dengan tuannya sebagai golongan yang berhak untuk menerima harta zakat. Ya. Tentang 8 asnaf itu. Ya, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa fir riqab, ya kan? Nah, ketika, ya, petugas amil zakat mengetahui ada budak yang memang ketika dibebaskan dia akan bagus dunia dan agamanya, ya, dan tahu budak itu apa? Sedang melakukan mukatabah dengan tuannya, harta zakat dia pegang, maka akan disalurkan kepada orang yang seperti itu. Ya. Bukan sembarangan budaknya. Dalam ayat tadi, ya, in 'alimtum fihim khaira. Ya, budak yang memang mukatabahnya, ya, dia mengharap bebas dalam ibadah kepada Allah. Ya. Dia ingin salat Jumat dengan bebas tanpa harus, ya, ada kewajiban dengan tuannya. Iya kan? Kalau budak enggak wajib apa? Salat Jumat. Ya. Nah, disuruh oleh tuannya di rumah, ya sudah. Ya, di rumah. Nah, lihat kaum muslimin yang lain pergi Jumatan, mungkin dia ingin. Iya kan? Nah, kalau melihat ada budak seperti itu, nah, maka Allah perintahkan kepada tuannya untuk melakukan muka tabah. Taib, ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah. Wa hadza min aunihi ta'ala. Maka inilah ya sebagai bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Ikhwanifillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian beliau melanjutkan masih dalam menjelaskan hamba yang melakukan mukatabah ini. Wa qad sabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam ma huwa a'ammu min hadza. Sungguh Rasul alaihi salatu wasallam telah bersabda ya dengan sabda beliau yang lebih umum lagi. Faqala Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu adaha adahallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta orang lain dengan niatan dia akan mengembalikannya, berusaha untuk mengembalikannya, ya, adahallahu anhu, maka Allah akan kembalikan, ya, Allah akan bayarkan. Nah, bukan dia yang bayar, tapi Allah yang akan membayarnya. Ya, Allah akan bantu segala urusan, Allah akan mudahkan segala urusan untuk membayarnya. Wa man akhadhaha yuridu itlafaha atlafahullah. Tapi barang siapa yang mengambil harta orang lain, minjam ke orang lain, minjam ke teman, tapi dia inginkan untuk kejelekan, ya, maka atlafahullah, Allah Subhanahu wa taala akan buat dia apa? Hancur, akan buat dia miskin, akan buat dia tidak bisa membayarnya. Nah, rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, ini lebih umum lagi. Artinya, nah, siapapun orang ya. Nah, yang memiliki tanggungan tapi dia sudah berniat baik ya dengan memikul tanggungan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu. Nah, oleh karena itu jangan sampai ada niat jelek ya dalam segala hal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang terkhusus ini terkait abdun al-mukatib. Ya, hamba yang melakukan mukatabah. Baik, berikutnya. Ya. Wa amman nikah. Ini yang kedua dari lafaz hadis. Adapun menikah sebagaimana disebutkan dalam poin yang kedua. Faqad amarallahu bihi rasulahu amarallahu bihi wa rasuluhu wa rattaba alaihi minal fawaidi syai'an katsiran. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memerintahkan ya hal ini, dan tentunya ketika seseorang sudah menikah ya akan timbul faidah, manfaat ya yang sangat banyak. Nah, apa di antaranya? Aunullah wa amtithalu amdillahi wa rasulih, pertolongan dari Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Wa annahu min sunanil mursalin, dan itu pun termasuk sunnahnya para rasul. Wa fihi tahsinul farji, dan dalam menikah itu ada menjaga kemaluan baik laki-laki ataupun perempuannya. Wa ghadul basar, begitu pun ada menundukkan pandangan ketika sudah menikah. Wa tahsilun nasl, juga mendapatkan keturunan. Wal infaq ala zaujah wal aulad, ya, ada nafkah, infak kepada istri dan anak. Fa innal 'abda idza anfaqa 'ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha kanat lahu ajran. Sesungguhnya apabila seorang hamba memberikan nafkah kepada keluarganya, ya, nafkah yang mencukupi baginya, bagi keluarganya itu, kanat lahu ajran, ya, niscaya dia akan mendapat pahala. Ya. Wa hasanatin indallah, dan tentunya akan banyak lagi kebaikan dari sisi Allah. Sawa'an kanat ma'kulan au mashruban au malbusan au musta'milan fil hawa'iji kulliha. Apakah bentuknya sesuatu yang dimakan, yang diminum, yang dipakai atau yang digunakan, ya, dalam segala sisi keluarga tersebut. Kulluhu khairun lil abdi. Maka semuanya itu akan menjadi kebaikan bagi seorang hamba tersebut. Wahasanatun jariyatun, akan menjadi kebaikan yang terus akan mengalir. Wahuwa afdalu min nawafilil ibadati alqasirati, dan ini lebih afdal daripada melakukan ibadah-ibadah yang sunnah lagi sebentar, ya, ibadah-ibadah sunnah yang pendek. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan, wa fihi at-tadzakkur li ni'amillahi 'alal 'abdi, ketika menikah adanya saling mengingatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ketika ngobrol dengan istri atau dengan kerabat, ternyata saya lebih dari itu, lebih enak. Oh, dulu berarti saya lebih enak. Kalau keluarga istri saya atau sebaliknya keluarga suami saya kok gitu dulu ya, saya ternyata lebih enak. Ya, ada saling mengingatkan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak hal yang mungkin dilebihkan antara suami dan istrinya. Wattafarrug li ibadatih, juga adanya saat untuk meluangkan waktu, ya, beribadah kepada Allah. Wa ta'awunu az-zawjayn 'ala masalihi dinihima wa dunyahuma, juga akan terbentuk saling membantu antara suami istri tersebut, ya, dalam hal yang baik, baik dalam perkara dunia atau agama. Faqad qala Allah ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fankihu ma taaba lakum minan nisaa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Nikahilah, perintah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, ya, tunkihul mar'atu li arba', perempuan itu dinikahi karena empat perkaranya. Lima liha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha, apakah karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, atau memang karena agamanya. Fadhfar bidatitin taribat yaminuka. Nah, maka pilihlah yang bagus agamanya, maka kamu akan beruntung. Lama fiha min masalihi al ahwal wal bait wal aulad wa sukuni qalbi zauji wa tumanninatihi. Ketika diperintahkan untuk memilih yang bagus agamanya, maka ya di situ akan baik perangainya nanti, ya, rumah pun baik, anak-anak pun bagus, ya, dan hati akan tenang. Hati suami akan tenang dan hati suami akan nyaman. Fa in hasala ma'adini ghairahu fadaka. Nah, kalau memang sudah melihat calon istrinya kemudian, ya, punya agama dan plus ada yang lainnya, maka itu lebih bagus lagi. Ya. Nah, wa illa, kalau memang tidak ada lagi kecuali agamanya saja, fadinu a'zamu sifat al-maqsudah. Ya. yang bagus agamanya, itulah sifat yang paling kita cari. Jangan yang lainnya. Kalau Allah Ta'ala berfirman, wassolihatu qanitatun hafidhatun lilghaibi bima hafidhallah. Kriteria yang perlu kita cari itu adalah as-solihat, qanitat, ya, yang soleh, yang taat kepada Allah, yang menjaga, ya, kemaluannya ketika orang-orang tidak ada. Nah, santri putri jangan sampai oh enggak diketahui sama orang tua. Orang tua enggak tahu, ngintip-ngintip, orang tua enggak tahu kayak gini, kayak gitu. Wallahi, ya. Ini orang tua santri yang putranya enggak bakalan nyari yang kayak gitu, ya. Nah. Wallahi betul. Kenapa? Enggak ada orang tuanya, enggak ada orang terdekatnya, dia nyuri-nyuri, apalagi nanti. Nah, maka jaga dari sekarang. Nah, jangan sampai wah nyari ikhwan dari sekarang, ya. Nah, WA, pulang ke rumah, cari nomornya, hubungi. Wallahi, ya, ikhwan-ikhwan yang sudah punya anak laki-laki, ya, yang tahu, ya, yang menghubungi anak yang laki-lakinya perempuan seperti itu, ya, akan disuruh untuk diputuskan. Udah, hapus nomornya, blokir. Ya. Pasti seperti itu. Kenapa? Ya, dari awal saja sudah tidak menjaga. Apalagi nanti, waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu jangan menjadi apa? Terbalik. Nah, bagaimana loh? Dicadar, nggak ada yang tahu. Nah, nggak bakalan ada yang mengira, ya. Nah, apa jodoh antuna itu siapa? Ya, Allah pilihkan yang lebih baik. Nah, kalau perempuan yang suka curi-curi seperti itu, ya akan mendapatkan laki-laki yang sama. Ya. Nah, karena Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan dengan yang serupa. Taib. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Wa ala zaujah al-qiyam bihaqqillah. Oleh karena itu, nah, kepada para istri atau calon para istri, dia hendaknya melaksanakan hak Allah wa haqqi ba'liha, dan melaksanakan hak-hak suaminya. Wa taqdimu haqqil ba'li ala huquqi al-khalqi kullihim. Dia harus mendahulukan hak suaminya daripada hak orang lain, ya, seluruhnya, termasuk orang tuanya kalau sudah menikah. Nah, wa 'ala zawj, dan bagi suami, as-sa'yu fi islahi zaujatihi. Nah, dia harus berusaha untuk memperbaiki, untuk memberikan kebahagiaan kepada istrinya. Ya. Wa fa'ala jami'al asbabil lati tatimu biha al-mula'amah bainahuma. Dia harus berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang akan menutupi, ya, kekurangan-kekurangan dan memberikan kelayakan-kelayakan, ya, di antara keduanya. Fa innal mula'amah hiya al-maqsud al-a'dham. Karena memberikan kenyamanan, memberikan kecukupan di antara suami dan istri, itu yang dimaksud dari pernikahan yang paling agung itu. Walihada nadaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ila nadhari ilal mar'ati allati yuridu khitbataha. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mensunnahkan, Rasulullah sallallahu mensunnahkan untuk nadhar terlebih dahulu kepada perempuan yang akan dinikahinya, yang akan dilamar. Ya, jadi jangan perempuan itu jangan apa? Merasa oh, saya dicadar nanti enggak pada tahu saya cantik. Oh, siapa? Ya. Nah, dengan ditutupi saja orang sudah pada tahu itu cantik, iya enggak? Ya. Baik, keluarganya, kerabatnya. Ya. Mungkin adiknya yang masih kecil tahu sudah. Ya, jangan merasa diri perempuan itu enggak ada yang tahu cantiknya. Kan itu. Nah, itu syaitan yang selalu apa? Membisik-bisikan. Ya, jangan-jangan ada yang tidak ada yang tahu nih cantiknya saya, kan itu. Ya, ngintip-ngintip, kirim foto dan semisalnya, waliyadzubillah. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Rasul alaihi salatu wasalam mensunnahkan untuk nadhar. Ya. Nah, liyakuna ala basiratin min amrihi, supaya dalam segala urusan yang akan dilanjutkan nanti di atas basirah, ya, di atas ilmu, di atas perasaan tahu si fulan, ya, hidup saya seperti ini, dia mampu insyaallah, ya, saya mau melanjutkan kepada jenjang berikutnya. Nah, oh ternyata si fulan seperti itu, saya ragu. Nah, saya khawatir dia tidak bisa dan seterusnya. Nah, lihat agamanya terlebih dahulu. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wallahu alam, ini yang dijelaskan oleh beliau. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.